اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selasau Batu Jajar Bandung, jamaah i'tikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi, pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube ataupun channel Facebook, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani Purbalingga Ris Kebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Tanjung Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kita kemarin sudah selesai membahas hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kini kita membahas sesuatu yang super mengerikan, yang kita akan bahas tentang neraka yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari neraka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim telah memperingatkan kita dari neraka, telah menerangkan berbagai macam jenis azab yang sangat mengerikan, yang bisa menggetarkan hati, yang bisa menyebabkan jantung kita berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang berbagai macam jenis azab yang mengerikan di neraka sebagai rahmat dari Allah untuk kita. Yang menjadi rahmat bukan nerakanya, tapi penjelasan tentang nerakanya, sehingga menumbuhkan rasa takut dalam diri kita. Coba saja di antara beberapa sifat dari neraka diterangkan oleh Allah, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Takutlah kamu kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang kafir itu salasil dan aghlal. Salasil itu rantai-rantai yang terbuat dari besi. Aghlal itu belenggu, juga dari besi. Membelenggunya bagian dari tangan, dari pergelangan sampai ke hampir sikut, disatukan keduanya dan disatukan dengan tengkuk. Itu belenggu. Kemudian ada belenggu di kaki, dari mulai pergelangan kaki sampai ke betis, dibelenggu dengan besi yang sangat kuat. Terus belenggunya dirantai. wa sa'ira juga neraka sa'ir. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha. Al-Kahfi 29. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim neraka yang nyala apinya serba meliputi. Makna serba meliputi itu menutupi, membakar seluruh tubuh. Tidak ada yang tersisa. Bahkan di dalam surah Al-Hijr mulai 43 sampai 44 Allah menyatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya jahannam itu disediakan bagi mereka semuanya. Neraka jahannam memiliki 7 pintu. Dari setiap pintu ada bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Pintu-pintu tersebut ya sangat-sangat luas. Dan nanti orang ahli neraka digiring secara berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Digiringlah orang-orang kafir ke jahannam secara berkelompok sehingga apabila mereka datang ke depan neraka jahannam dibukakanlah pintu-pintu neraka jahannam tersebut. Nyala apinya menimbulkan suara yang mengerikan. Dan suara tersebut terdengar dari jauh. Neraka juga hidup. Neraka juga sangat-sangat marah kepada orang-orang yang akan memasukinya. Karena neraka makhluk Allah yang taat. Dan mereka marah kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Mulk ayat 5-8. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayd. Kata Allah, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka ada azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalam api, sami'ulaha syahiqa, mereka mendengarkan suara yang syahiq itu suara nyala api yang besar yang membakar kayu-kayu bakar. Kita mungkin pernah dekat dengan peristiwa kebakaran yang apinya besar. Bagaimana suara api ketika membakar barang-barang yang dibakarnya. Nah, suara api yang membara, bukan membara lagi tapi menyala-nyala. Ngabebelak kata orang Sunda mah. Dengan ukuran yang besar, membakar apapun yang ditemuinya menimbulkan suara. Suara itu syahiqa. Begitu mengerikan ya. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir neraka itu meledak saking marahnya kepada para ahli neraka yang dimasukkan ke dalamnya. Api itu membakar dari seluruh arah, dari atas juga dari bawah, menutupi seluruhnya. Allah menyatakan yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari itu azab menutupi mereka dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Dari dua arah. Kenapa hanya ada dari dua arah? Kenapa tidak ada dari depan, belakang, kiri dan kanan? Sebab dari dua arah pun sudah menutupi seluruh bagian tubuh. Dari atas itu sudah mencakup sampai ke bawah, dilapis lagi dari bawah, dibakar lagi dengan lapisan kedua dari atas sampai ke atas. Ya. Dalam Az-Zumar 16 Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dhalika yukhawifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Bagi mereka ada lapisan-lapisan api dari atas mereka. Juga ada lapisan-lapisan api dari bawah mereka. Demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan neraka. Wahai hamba-hambaku, takutlah kamu. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamim, wa dhillim min yahmum, la baridi wa la karim. Dan kelompok kiri, ma ashabus shimal, betapa celakanya kelompok kiri. Kelompok kiri ini ahli neraka. Yang sebagian ulama, Syekh Salim dalam Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin, tanda-tanda kelompok kiri di akhirat nanti itu sudah kelihatan ketika di dunia. Mereka lebih banyak merapkan sunnah syaitaniyah dalam kehidupan di dunia daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Terus kalau memasukkan baju ke tangan kiri dulu, sepatu, kaos kaki, sendal, celana gitu ya, harusnya kan tangan kanan. Sebaliknya kalau membuka yang harusnya tangan kiri dulu, malah tangan kanan dulu gitu ya. Kalau ngaca nyisir pakai tangan kiri, itu sudah kelihatan ashabus syimal. Ma ashabus shimal, betapa celakanya ashabus shimal, kelompok kiri. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Mereka berada di dalam samum, hamim dan dhillin. Samum angin, hamim air, dhillin itu naungan. Yang di dunia tiga hal ini menimbulkan kesan sejuk. Angin ya sejuk, air sejuk, naungan sejuk. Tapi ini di neraka. Samum angin yang super panas. Hamim juga air yang super panas sampai saking panasnya itu air. Kalau dibanjurkan dari atas kepala, itu tembus masuk ubun-ubun, masuk ke dalam tubuh, meluluh lantakan seluruh organ dalam tubuh manusia, sampai netes lagi ke bawah. Tembus itu. Saking apanya? Panasnya itu hamim. Dhillin itu juga awan yang super panas. Miyahmum dari awan yang panas. Jadi sesuatu yang ketika di dunia terkesan sejuk, enak, dingin, tapi ketika di akhirat itu sesuatu yang mengerikan. Itu baru airnya, baru anginnya, baru awannya sudah sedahsyat itu siksanya. Apalagi apinya dan jenis siksaan lainnya. La baridi wa la karim. Tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa sejuk, ya. Lalu di dalam ayat lain, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu narun hamiyah, itu api yang menyala-nyala. Selain apinya seperti itu, mereka juga mengalami penghinaan yang luar biasa. Mereka diseret pada wajahnya, ya. Dipegang kedua kakinya, kemudian diseret dan wajahnya Kata orang Sunda mah kaparud. Tahu kaparud? Diparud sama permukaan tanah yang kasar. Yang bayangkan itu di neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar 47 dan 48. Innal mujrimina fi dholali wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Dhuku massas saqar. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam kesesatan dan neraka sa'ir. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, mereka diseret di dalam api di atas wajahnya sambil dibentakan, rasakan oleh kamu sentuhan neraka saqar. Neraka saqar itu tidak pernah membiarkan orang yang ada di dalamnya walaupun sedetik, dan tidak menyisakan apapun dari bagian tubuh manusia baik luar ataupun dalam. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Neraka saqar la tubqi wa la tadhar. La tubqi maknanya tidak menyisakan. La tadhar artinya tidak membiarkan. Artinya setiap detik selalu mengazab, menyiksa orang-orang yang ada di dalamnya. Wa la tubqi tidak menyisakan. Makna tidak menyisakan, tidak ada satupun, satu titik pun dari tubuh manusia, luar ataupun dalam, yang terlewat. Semuanya terbakar, semuanya terazab, bahkan bagian organ yang paling dalam. Sampai hatinya juga terbakar. Allati tatali walal afidah. Api itu menembus sampai ke jantungnya. Seluruhnya, usus-ususnya, seluruhnya terkena sambaran atau bakaran dari api neraka saqar. Di sana ada para malaikat yang kasar, keras, yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, ya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya, alimu ahlikum wa auladukum al-khair wa syarra. Ali bin Abi Thalib menyatakan, alimuhum al-Qur'ana wa sunnah. Ajari mereka kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk dilaksanakan, keburukan untuk dijauhi. Ajarkan kepada mereka Quran Sunnah. Itu satu-satunya cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia ya para ahli neraka. Batu-batu yang dimaksud sudah kita jelaskan di pertemuan awal, batu apa itu? Batu belerang. Salah satunya. Di samping batu-batu berhala yang disembah oleh manusia. Tapi bukankah batu berhala itu tidak bersalah? Apakah batu berhala disembah itu karena permintaan mereka? Enggak. Karena ketololan para penyembahnya. Tapi kenapa batu dimasukkan ke dalam neraka? Para mereka tidak disembah, para mereka tidak bersalah. Itu sebagai azab secara psikis bagi para penyembahnya. Kalau umpamanya berhala yang mereka agungkan, mereka sucikan, mereka muliakan di dunia, dimasukkan bersama-sama mereka ke dalam neraka, secara psikis ini lebih nyelekit, lebih sakit, kan gitu ya. Ketika di dunia berhala mereka dihina, ngamuknya luar biasa. Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala mereka. Apa akibatnya? Ditangkap dan dibakar, ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mencela berhala-berhala mereka, disuruh meninggalkan, malah memusuhi, malah memerangi, malah mau membunuh. Hanya saja tidak berhasil. Pengikut-pengikut Nabi SAW disiksa habis-habisan. Karena agungnya kadar kemuliaan berhala dalam pandangan mereka. Di akhirat sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Itu secara psikis lebih tersiksa mereka. Adapun batu itu gak punya rasa. Mereka tidak menderita, tidak kepanasan, tidak kesakitan. Karena mereka benar mati. Sehingga tidak masalah mereka dimasukkan ke dalam neraka pun. Termasuk matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan matahari dan bulan, makhluk-makhluk segede itu masuk ke dalam neraka. Dan neraka masih belum penuh. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti, setelah seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka, matahari dimasukkan ke dalam neraka, bulan dimasukkan ke dalam neraka, semuanya sudah tuntas, sudah beres, Allah bertanya, halim tala'ti hai neraka, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabannya? Hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Masih kosong. Ini menunjukkan sangat luasnya neraka, ya. Padahal orang-orang yang masuk ke dalamnya jumlahnya sangat banyak, plus orang-orang yang masuk ke dalam neraka ukurannya gimana? Gede-gede. Dinosaurus kalah tuh kalau ada namanya dinosaurus, ya. Raksasa-raksasa kalah tuh dengan ukuran ahli neraka. Coba bayangkan, gigi ahli neraka saja besarnya sebesar gunung Uhud. Satu tempat untuk satu orang ahli neraka, tempat duduknya menghabiskan tempat antara Mekah sampai Madinah. 500 kilometer tuh untuk satu orangnya tuh. Kalau giginya sebesar Uhud, gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Gimana seluruh badannya? Ya, makanya besar. Ya besar, ya banyak, ya ada matahari, ada bulan, ada juga para malaikat yang juga ikut menyiksa beserta peralatan-peralatan siksanya. Neraka masih belum penuh juga, ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu ada para malaikat, ya ghilad, ya syidad. Makna ghilad adalah yang sudah dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Ghilad itu malaikat yang tak berbelas kasihan. Karena tugasnya harus menyiksa. Kalau menyiksa, ada rasa kasihan, aduh gak tega, aduh tadinya harus ditonjok sampai pejet, ah disintrek, dah karunya tuh. Ini pukulan malaikat loh ya, siksaan malaikat. Gak tega rasanya, kalau ada berasa belaskan, sudah dicabut rasa belas kasihan dari hati mereka oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga teasa-asa dina nyiksaana teh gitu ya. Nah bahasa Indonesia teasa-asa, tidak ragu-ragu, ya tidak ragu-ragu lagi, hajar saja, ya sesuai dengan kadar yang Allah perintahkan. Adapun syidad itu yang kuat fisiknya, mereka tidak merasa kepanasan, tidak terbakar, tidak merasakan penderitaan walaupun sama-sama berada di dalam neraka. Syidad mereka. Mereka bisa masuk keluar neraka sekehendak mereka atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan penderitaan apa-apa. Tidak apa namanya, mungkin kita mikir kasihan ya para malaikat yang ditugaskan di neraka, lebih enak malaikat yang ditugaskan di surga. Enggak begitu. Karena apa? Pertama, secara fisik dan psikis mereka itu berbeda jauh dengan manusia. Yang kedua, apa yang mereka takuti, apa yang membuat mereka menderita, dan apa yang mereka butuhkan jauh berbeda dengan kita sebagai manusia, ya. Coba umpamanya manusia dengan kecoa. Kalau di sebuah ruangan bersih, harum ya, manusia betah, coba kecoa di sana, gak betah ya. Tapi manusia umpamanya di tempat yang berlumpur, yang kotor, yang wah tersiksa. Tapi kecoa betah tuh di sana ya. Berbeda kebutuhan lah. Ya, beda kebutuhan, beda keinginan, beda seluruhnya, segala-galanya beda. Itu makhluk yang nyata antara manusia dengan kecoa gitu ya. Beda lagi dengan malaikat tentu saja. Selain itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kedua tangannya disatukan dengan tekuk-tengkuknya lalu dibelenggu dan dirantai. Dibelenggu juga dirantai. Allah berfirman, wataral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum annar. Engkau lihat orang-orang durhaka pada hari itu dibelenggu di dalam diikat dalam belenggu. Makna muqarranina fil asfad, disatukan kedua tangan dengan tengkuknya lalu dibelenggu dan dirantai dengan rantai besi. Sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka dari qatiran. Makna qatiran adalah logam yang mencair. Logam yang mencair memenuhi seluruh tubuhnya, dianggap sebagai pakaian. Kalau logam mencair kenapa? Saking panasnya. Dengan suhu yang mungkin tidak terbayangkan. Kalau 100-200 derajat itu logam mencair apa tidak? Tidak kan? Nyala mah iya, membara mungkin iya, tapi tidak mencair. Kalau mencair itu mungkin sampai 1000 derajatan gitu ya, baru mencair. Itu menjadi pakaian bagi mereka. Wataghsha wujuhahum an-nar, neraka menutupi wajah mereka. Api, ya, apinya membakar seluruh wajah mereka, seluruh tubuhnya terbungkus oleh logam yang mencair tadi. Kebayang. Dalam surah Ghafir 71 Allah berfirman, idzil aghlalu fi a'naqihim wa salasilu yushabun fil hamimi thumma finnar yusjarun. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika belenggu-belenggu diikatkan pada tengkuk-tengkuk mereka. Kedua tangannya di atas tengkuk tuh. Ya, disatukan dengan tengkuknya lalu diikat dengan belenggu. Wasalasilu, dan rantai-rantai yushabun, mereka diseret dengan rantai itu. Ya, diseret di bawah fil hamimi lalu diceburkan ke hamim. Apa tadi hamim? Air yang sangat panas, ya. Saking panasnya kalau diteteskan ke ubun-ubun tembus tuh. Terus ke dalam tubuh manusia, ke bagian dalam, terus jatuh lagi ke bawah. Thumma finnari yusjarun, lalu ke dalam api juga diseret seperti itu. Maknanya dijelaskan oleh para ulama, diseretnya itu ada lahan air panas, setelah itu habis air panas api diseret terus begitu. Bergantian ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-19, falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Orang-orang kafir akan dipotongkan, akan dibuatkan bagi mereka pakaian dari api. Pakaiannya aja dari api. Yang pas dengan ukuran mereka, lalu dibanjurkan dari atas kepala mereka hamim. Air yang sangat panas, air itu meluluh lantakan seluruh isi perut mereka dan kulit-kulit mereka. Dan lahum maqamiu min hadid, bagi mereka disediakan juga palu dari dari besi yang sangat besar. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka itu karena tak tahan dengan siksaannya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya sambil dikatakan, rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar ini. Ketika dibakar, seluruh kulitnya pasti gosong dan habis ya. Padahal konon katanya, dan ini diisyaratkan oleh Al-Quran, dan hasil penelitian para ahli syaraf, ahli kulit menyatakan bahwa dari dalam tubuh manusia kulitlah yang menyebabkan manusia merasa, punya rasa, rasa sakit, rasa dingin, rasa panas, rasa sentuhan, dan yang lain-lain. Itu kulit. Kalau kulitnya sudah habis semuanya, tinggal daging dan tulang, tidak ada rasa lagi. Sebab dalam daging dan tulang tidak ada saraf. Saraf hanya ada di bagian dalam kulit ya. Habis terbakar. Setelah terbakar diganti dengan kulit yang baru, dengan saraf yang baru yang lebih sensitif. Jadi azab pedih, perih, sakit, penderitaannya itu terus berkelanjutan. Karena setiap kulit tersebut hangus habis diganti dengan kulit yang baru. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 56. Innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan wairaha liyadzuqul azab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali gosong kulit-kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka lebih merasakan azab. Itulah keadaan mereka di dalam neraka. Mereka di dalamnya mengalami juga lapar haus yang luar biasa tak tertahankan. Dan Allah memberi makanan kepada mereka. Makanannya itu buah yang besarnya seperti kepala. Dan bentuknya mengerikan seperti kepala setan dan berduri. Yang disebut dengan zakum. Allah berfirman, Inna syajarata zakum ta'amul athimin. Kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan para pendosa. Para ahli neraka. Itu seperti sesuatu yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat-sangat panas. Ya. Zakum ini tumbuh di dasar neraka jahanam yang buahnya seperti kepala setan. Sebagaimana firman Allah, Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya ini adalah pohon. Pohon zakum adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Buahnya seolah-olah mereka itu kepala-kepala setan. Kepala setan itu adalah berduri kemudian bentuknya mengerikan. Ya. Nah, pohon ini atau makan ini zakum ini akan memenuhi perut para ahli neraka. Bagaimana bisa-bisa dijejel-jejel ke para malaikat, didadat-dadat. Dipaksa sampai masuk. Kebayang itu mulutnya kayak gimana ya? Pernah lihat durian kan? Berduri enggak? Ah, berduri. Itu enggak seberapa loh. Baunya enak, rasanya enak kalau durian. Ini zakum loh. Nah, bayangkan bentuknya dengan duri yang lebih panjang dan tajam. Itu dimasukkan loh ke mulut orang. Bayangkan kalau durian dijejalkan ke mulut orang, robek ya mulutnya, ya. Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhal ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin." Kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan, dibacakan ayat, dibacakan hadis tuh dianggap bohong, bercerita surga dan neraka yang diterangkan dalam Al-Quran dianggap bohong, dianggap dusta. Gak percaya, oh masa ada pohon kayak gitu, oh masa ada makanan kayak gitu. Kalau ngebohong tuh jangan gitu-gitu amat, gitu kan? Berbicara surga neraka itu seolah-olah berbicara tentang sesuatu yang hanya ada di alam khayalan. Itu bagi para pendusta, orang-orang yang mendustakan agama ini, mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau para ulama, para kiai, para ustad, para mubalig, para dai menceritakan alam yang nanti akan dihadapi, surga dan neraka, dianggap sebagai sebuah khayalan, ya. Itu orang-orang yang mendustakan. Allah nanti menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Lalu kalian wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan keterangan-keterangan kami, ya. La'akiluna min syajari min zaqqum. Kalian pasti benar-benar akan memakan pohon zakum ini. Famali'una minhal butun. Lalu pohon zakum itu akan memenuhi perut-perut kalian. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Lalu kalian akan minum air dari hamim. Fasyaribuna syurbal him. Kalian akan minum air hamim itu seperti minumnya unta yang kehausan. Antum belum pernah ya melihat unta yang kehausan ya? Atau mungkin untanya juga belum pernah. Kecuali yang pernah ke kebun binatang. Unta itu sekali minum itu bisa lebih dari 100 liter loh. Non-stop. Satu drum bisa habis tuh. 1-2 galon mah gak cukup. Ganggaraten kene. Tahu ganggaraten? Ganggaraten teh masih belum puas gitu, masih ingin gitu ya. Ini kalau satu drum ada 100 liter isinya 200 ya. Itu bisa habis itu sekali minum itu. Apalagi kalau kehausan. Him itu unta yang sangat kehausan. Lok-lok-lok-loknya itu enggak berhenti gitu ya. Gak berhenti, non-stop sampai air itu habis tak bersisa. Setelah habis, ada sisa air 1-2 butir dijilati. Nah, nanti para ahli neraka akan minum hamim seperti unta yang kehausan. Seperti itu, waliyadzubillah. Ketika, itu kan airnya panas ya. Tadi panasnya air itu sudah kita terangkan bisa menembus tubuh. Maka sebelum itu diminum, wajah mereka itu sudah terlebih dahulu terbakar oleh air itu. Ketika masih didekatkan. Karena saking panasnya. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 29, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila mereka berteriak meminta minum karena kehausan yang tidak tertahankan, yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh, ya. Maka mereka diberi minum dengan air yang sangat mendidih, yang yashwil wujuh itu ketika didekatkan saja sudah membakar, panasnya sudah membakar wajah, baru didekatkan, belum diminumkan. Bagaimana setelah air itu diminumkan? Ketika diminum, seluruh usus dan bagian-organ dalamnya hancur karena panasnya air itu. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, wasuqu ma'an hamiman faqatta am'aahum. Kata Allah, mereka diberi minum dengan air yang sangat panas lalu menghancurkan seluruh usus-usus mereka, ya. Itu airnya. Selain air, ada minuman lain. Minuman ini tidak panas asalnya, tapi karena di dalam neraka, ya jadi panas, jangankan di dalam neraka. Pada siang hari, air yang ada di toren saja kepanasan oleh sinar matahari, jadi gimana? Jadi hangat. Kalau di kita, nah sekarang di daerah timur tengah tuh, si suhunya itu sudah mencapai 50 derajat Celcius. Itu orang gak bisa wudu, gak bisa mandi itu. Karena begitu keran dibuka, mengepul itu. Bisa ngajeretek kita. Pas dibuka keran, gak bisa. Ya. Sekarang yang sedang umroh tuh luar biasa penderitaannya, luar biasa juga apanya, pahalanya itu. Udara panas mencapai 50 derajat Celcius, kemudian air juga luar biasa. Jangankan untuk apa, untuk mandi gitu, untuk wudu saja sudah bingung. Makanya diantisipasi mereka beli ember tuh, ya. Bukan galon, ember. Ember ditampung dulu air itu, biarkan beberapa jam nanti agak hangat. Atau beli es balok, masukkan ke bak. Jadi airnya hangat gitu. Kalau untuk mandi ya, di ba'da maghrib itu penuhi saja bak, biarkan nanti subuh hangat. Tidak panas lagi, masih bisa. Walaupun hangatnya masih cenderung panas pas dibanjurkan teh, seperti air di Ciater tuh, ya, seperti begitu. Tapi masih bisa dipakai. Itu di dunia loh, ya. Hanya oleh panas apa? Matahari dan hawa. Ini di neraka, kebayang, ya. Minuman apalagi yang ada di neraka lebih mengerikan. Coba ya dengar penjelasannya, tapi besok, nggak sekarang. Untuk sekarang waktu untuk menjelaskan cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. It's often. Di bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk memperbanyak doa dan juga di 10 malam terakhir. Apakah doa ini harus dengan mengangkat tangan atau boleh berdoa seperti berzikir cukup diucapkan saja? Dan apakah boleh meminta dunia di doa tersebut seperti harta dan lain-lain? Iya, barakallahu fiik. Mengangkat tangan dalam berdoa ada 3 macam. Ya, pertama kalau ada nukilan itu ada riwayat hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengangkat tangan dalam berdoa di momen-momen tertentu, maka disunnahkan mengangkat tangan. Contoh umpamanya seperti ketika haji, ketika sa'i. Ketika sa'i, sebelum sa'i ke Safa menghadap kiblat lalu mengangkat tangan. Ya, itu disunnahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ketika habis jumrah, ya, jumrah ula, wusta dan aqabah. Setelah beres 7 kali jumrah, beliau menghadap kiblat lalu mengangkat tangan. Demikian juga doa meminta hujan dalam khutbah, baik khutbah Jumat ataupun khutbah salat apa? Istisqa, ya, Boleh ketika khutbah sholat Jumat ada apa meminta hujan di tengah-tengah khutbahnya, angkat tangan. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu di tengah khutbah Jumat ketika meminta hujan karena ada permintaan seseorang agar Allah menurunkan hujan. Nah, di momen-momen seperti itu yang jelas-jelas ada hadisnya Nabi mengangkat tangan, maka disunnahkan mengangkat tangan. Kedua, kalau di momen itu ada keterangan Nabi tidak angkat tangan, maka disunnahkan tidak angkat tangan. Seperti berdoa di dalam khutbah Jumat, tapi bukan meminta hujan. Doanya di akhir khutbah yang pertama atau yang kedua. Kadang yang pertama di akhirnya ada doa, kalau di yang kedua ya jelas ada doa ya. Itu tidak mengangkat tangan. Berdasarkan sebuah keterangan seorang sahabat di masa tabi'in, Nabi sudah wafat. Ketika sholat Jumat, sahabat ini sebagai makmum yang khatibnya tabi'in. Nah, di akhir khutbah si tabi'in itu berdoa mengangkat tangan si khatibnya itu. Maka sahabat ini berkomentar, qabbahallahu al-hataini yadain. Semoga Allah memburukkan, menjelekan kedua tangan itu, karena sungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa, ketika khutbah. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuknya. Nah, khutbah Jumat selain untuk minta hujan ya, selain untuk minta hujan, disyariatkan tidak mengangkat tangan, maka sunnahnya di sana tidak mengangkat tangan ya. Adapun kalau di momen-momen yang tidak dinukil, tidak ada keterangan bahwa Nabi berdoa di sana itu angkat tangan atau tidak, tapi Nabi menganjurkan untuk berdoa di momen itu, ya. Nabi menganjurkan berdoa di momen itu, tapi tidak ada keterangan apakah mengangkat tangan ataukah tidak. Seperti la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Ya. Ada anjuran di sana, tapi tidak ada keterangan apakah harus angkat tangan ataukah tidak. Seperti di malam-malam terakhir bulan Ramadan, ada anjuran memperbanyak berdoa, ya. Tapi tidak ada keterangan apakah harus mengangkat tangan ataukah tidak. Dalam hal yang seperti ini, lebih mengangkat tangan adalah mustahab. Mustahab itu kedudukannya di bawah sunnah tapi sangat disukai. Karena apa? Karena mengangkat tangan ketika berdoa hukum asalnya itu menunjang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, Rasul SAW menyatakan, Allah itu merasa malu apabila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan lalu oleh Allah ditolak doanya. Allah malu kalau seperti itu ya. Kemudian tentang orang yang apa yutilus safar, as'atha, gubbara seperti itu ya. Wa yamudda yadayhi ila samaa faqala ya rab ya rab. Ada orang yang banyak melakukan safar. Dia dekil and the kucel. Kemudian menadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rab, ya Rab. Nah, itu semua disebut sebagai faktor pendukung dikabulkannya doa. Ya, pertama dia safar, yang kedua dalam keadaan tadi dekil and the kucel, yang ketiga mengangkat tangan, yang keempatnya mengulang-ulang permintaan, ya disebutnya ilhah, mengulang ya Rab gitu. Ah, itu termasuk perkara-perkara yang mendukung dikabulkannya doa. Jadi di momen-momen di mana Nabi menganjurkan berdoa di momen itu, tapi tidak dinukil keterangan apakah angkat tangan atau tidak, maka dianjurkan mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika ditanya tentang masalah ini. Ustaz, ya. Daripada suka, bagaimana menumbuhkan rasa takut terhadap neraka ketika hati seorang hamba biasa saja mendengar kabar tentang neraka? apakah itu pertanda hati mati? Iya, barakallahu fik. Ketika diterangkan tentang neraka, respon orang berbeda-beda. Ada yang takut sampai menangis, apalagi umpai di dalam sholat. Ada yang kadar takutnya itu sedikit, karena beri-giri gue hungkuli, ngeri gitu ya. Ada yang biasa-biasa saja. Ada juga yang malah tertawa digitukin. Nah, itu respon orang berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kadar iman. Tergantung kualitas iman. Apakah yang tidak takut atau yang biasa-biasa saja itu gak percaya kepada keterangan-keterangan tadi? Percaya, yakin demikian. Lalu kenapa tidak ada respon? Karena kurangnya penghayatan. Kurangnya penghayatan itu menunjukkan kurangnya iman di dalam hatinya. Dan iman inilah yang mengandung unsur khauf atau khasyah. Ya, khasyah dan khauf itu apa artinya? Takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Ya, ilmu inilah yang menjadi penyebab orang takut. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang melahirkan iman, bukan ilmu sekedar ilmu yang tidak berpengaruh kepada iman. Jadi semakin mendalam imannya, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah dan azabnya. Oleh karena itu, maka hati yang tidak tergetar dengan penjelasan neraka adalah hati yang didasari pada iman yang sangat-sangat lemah. Kenapa dia imannya lemah? Mungkin banyak maksiat. Mungkin karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Orientasi hidupnya lebih cenderung kepada dunia dengan melalaikan akhirat. Akibatnya tidak ada rasa takut terhadap neraka dan tidak ada rasa kabita dengan surga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, ibu saya terkena syubhat akibat terlalu banyak baca artikel yang menurut saya menyimpang. Saya tidak bisa mengontrol hal tersebut karena saya seorang mahasiswa yang ngekos. Ibu saya tidak memiliki basic akidah. Saya ajak ikut kajian namun enggan. Saya membelikan beliau buku tapi sepertinya enggan membaca. Ayah saya pun begitu. Pas ya, cocok. Masih ngeles bila diberitahu bahwa jenggot itu wajib. Saya sudah melakukan banyak hal termasuk dengan akhlak dan membelikan buku tentang jenggot namun tidak didengar. Bersambung ke belakang. Lanjutan halaman sebelumnya. Ustaz, saya mohon Ustaz menasihati kedua orang tua saya. Lalu saya juga mohon doa dari seluruh jamaah dan pendengar agar mendoakan kedua orang saya mendapat hidayah. Ya, semoga orang tua dari ikhwan atau akhwat yang nanya ini dibukakan hatinya memperoleh hidayah ya. Dan satu keluarga tegar di atas sunnah dan kelak berkumpul di surga bersama-sama. Demikian juga dengan seluruh pendengar yang ada di sini ataupun yang ada dimanapun ya. Jadi dia hanya mohon doa saja dan nasihat. Mana ya di dia? Teknisnya susah kalau sholat. Iya, membaca buku ibarat mengkonsumsi makanan. Ya, apa semua makanan bagus? Tidak. Ada nggak makanan yang mengandung racun? Banyak tanpa disadari. Racunnya dari zat kimia, dari zat rasa, dari pengawet, pewarna. Dari apa namanya kemasan gitu ya, dari segala macam segi ya, dikonsumsi sedikit demi sedikit. Tapi kalau tiap hari dikonsumsi berbahaya, akibatnya tumbuh berbagai macam penyakit termasuk yang gak bisa disembuhkan seperti apa? kanker umpamanya, ya itu bersumber kebanyakan dari makanan tanpa disadari. Enak ketika dikonsumsi tapi membahayakan. Baca buku juga begitu, harus milah dan milih, harus yang alami, harus yang bebas dari racun, dari zat kimia untuk menjaga kesehatan kita. Buku juga begitu ya. Tidak bisa sembarang buku dikonsumsi hanya karena membaca buku itu dianggap bagus. Betul, tapi kalau bukunya bagus. Kalau bukunya berisi racun, meracuni pemikiran, meracuni keyakinan, ya keyakinannya nanti pikirannya akan rusak. Seperti rusaknya tubuh oleh racun tadi ya. Tapi rata-rata makanan yang higienis itu rasanya kurang disukainya. Umpamanya ada spageti, ada lotek. Lebih sehat mana? Lotek. Tapi orang lebih banyak milih spageti gitu ya. Seperti itu tuh kenyataannya. Nah, itu rasanya gak enak. Makanya tadi ketika si Ikhwan ini atau Ahwat ini memberi buku tentang tauhid yang benar tentang jenggot, gak mau dibaca. Ya, seperti tidak mau umpamanya lalap, melalap paria dan lalap. Hanya karena rasanya, mending bala-bala. Ya, enak sama cengek. Ya. Padahal dalam bala-bala ada racun. Ada minyak ya. Itu perpaduan antara minyak sama tepung itu luar biasa hebatnya itu. Merusak tubuh ya. Saya yakin gak akan ngaruh. Nanti bala-bala akan tetap habis. Gak ada pilihan. Boleh usulkan kalau mau mengganti bala-bala dengan yang lain boleh ya. Gehu, gehu, pisang, eta-eta keneh itu. Ustaz mau tanya, di kampung saya kalau sholat id takbirnya satu kali. Kalau di kampung tujuh. Dengan lima, harus bagaimana sholatnya di luar kampung atau ikut di kampung? Oh, kalau di kampung saya satu kali, kalau di kampung lain tujuh dengan lima, harus bagaimana? Boleh ke kampung lain yang lebih nyunah, gak masalah. Tapi kalau tahu umpamanya bermasalah, kalau ke kampung lain bisa menimbulkan madarat ya, dianggap tidak guyub, guyub itu apa, tidak kompak, lalu dimusuhi, ada madarat, sudah sholat saja di kampung sendiri walaupun hanya satu kali. Karena apa? Hukum takbir 7-5, 7 di rokaat pertama, 5 di rokaat kedua sunnah. Sehingga bila imam lupa, ya baik rokaat pertama atau kedua, begitu takbir sekali langsung Fatihah lupa ya, maka makmum tidak perlu gogorowokan subhanallah, subhanallah, enggak. Atau umpamanya di rokaat pertama ingat, sebab diingat-ingat, pas masuk rokaat kedua imam lupa, tidak takbir lima kali, langsung begitu rokaat kedua langsung baca Fatihah, enggak apa-apa, sholat ini sah karena takbir setelah takbir yang pertama itu hukumnya sunnah, dan meninggalkan yang sunnah tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat, dan tidak perlu diingatkan dengan subhanallah. Gak perlu begitu rakaat kedua alhamdulillahi rabbil alamin, kita gak perlu subhanallah, subhanallah, imam ngeyel, subhanallah imam, takbir, takbir. Nah, batal dia si makmumnya kalau ngomong takbir. Sholat fardu atau sholat sunat sering duduk boleh atau tidak karena sering keluar angin? Usia saya 18 tahun. 81 tahun. Masih muda ya. Kalau mampu berdiri untuk sholat fardu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah walaupun mampu boleh duduk ya. Tapi pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri. Adapun kalau sholat fardu dan mampu berdiri tidak boleh duduk. Wajib berdiri. Karena berdiri adalah rukun sholat ya. Yang apabila mampu maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Wajib berdiri. Adapun sering keluar angin yang tidak bisa ditahan itu uzur yang dimaklumi. Dibolehkan. Walaupun umpamanya baru selesai wudu baru ngelangkah sudah keluar lagi, balik lagi, wudu lagi. Baru sampai cuci tangan sudah keluar lagi, ulang lagi. Gak beres-beres. Jangankan sholatnya, wudunya juga gak kelar-kelar ya. Maka yang seperti ini ma'adzur. Teruskan wudu walaupun keluar angin terus, teruskan sholat. Walaupun selama sholat 100 kali keluar angin gak apa-apa. Karena itu di luar kemampuan dia ya. Adapun untuk berdiri, kalau dia mampu maka wajib berdiri. Walaupun selama berdiri terus ya. Kayak knalpot terus keluar gak apa-apa. Sebuah asar bahwa batu ketika di jalan Nabi menangis terus penjelasannya Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan batu-batu berhala dimasukkan ke dalam neraka padahal tidak bersalah. Terus si matahari bulan juga masuk ke dalam neraka padahal tidak bersalah. Bukankah terus penjelasannya karena tidak memiliki rasa. Bukankah mereka hidup? Seperti umpamanya bukan batu tetapi mimbar ya. Ada mimbar yang sering dipakai khutbah oleh Nabi SAW lalu sudah rusak. Lalu digantikan dengan yang baru. Yang lama ini nangis. Sampai dibujuk-bujuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berhenti tangisannya ya. Para sahabat semua mendengar tangisan barang tersebut, mimbar yang terbuat dari kayu tersebut. Bukankah mereka mempunyai rasa ya? Terus bukankah matahari juga hidup? Kita pernah menjelaskan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari itu sebelum muncul di setiap pagi itu sujud di bawah arsy selama yang Allah kehendaki. Lalu Allah menyuruh agar matahari itu sudah bangkit kembali dan terbitlah kamu seperti biasa, kamu terbit di sebelah timur. Terus berlangsung begitu sampai ketika Allah menghendaki matahari terbit dari sebelah barat. Setelah sujud, bangkitlah kamu dan terbitlah dari sebelah barat. Ada dialog antara Allah dengan matahari. Menunjukkan matahari juga hidup dan bisa bicara. Surga dan neraka juga bisa bicara. Tadi dikatakan, Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah berkata kepada neraka, apa kamu sudah penuh? Neraka menjawab, apakah masih ada tambahan? Surga dan neraka dialog nanti, berbicara, mereka hidup ya. Ada beberapa jenis barang, benda-benda di bumi yang juga hidup. Seperti piring yang dipakai makan oleh dua orang sahabat ya. Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Kemudian piring tersebut terdengar apa? Bertasbih. Membaca subhanallah, subhanallah, semua orang yang ada di sana mendengar berbicara dengan pembicaraan yang terdengar oleh orang yang ada di sana sebagai salah satu bentuk karomah para wali. Karomah dua orang sahabat yang terkenal kesolehannya. Itu hidup. Hidupnya mereka tidak berarti mereka punya rasa secara fisik. Punya rasa sakit ketika dipukul, dibanting, dibakar, tidak. Ya, mereka dikatakan hidup pertama mungkin di momen-momen tertentu ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan manusia, tapi tidak di setiap saat. Ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, kalau toh mereka hidup tidak berarti bahwa mereka punya rasa. Punya rasa sakit, panas, menderita, dan yang sejenisnya. Ya. Ada gak penjelasan ilmiahnya? Banyak. Ketika ahli syaraf ikan gitu ya, meneliti apakah ikan ketika dipancing, si mulutnya itu terkait oleh kailnya, apakah dia merasakan sakit? Setelah diteliti ternyata tidak merasakan sakit apa-apa. Padahal mereka itu hidup ya. Adapun mereka kalau mau dimangsa, lari, menghindar, itu naluri sebagai makhluk hidup biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, jika manusia meninggal, qarin yang mendampinginya bagaimana? Apakah mati juga? Tapi bukannya iblis itu tidak mati sampai kiamat? Engkau bertanya tapi dia membantah. Apakah qarinnya mati? Kalau ya mati, kan iblis itu tidak mati sampai kiamat, gitu ya. Qarin bukanlah iblis dan iblis bukanlah qarin. Hanya iblis yang memang tidak mati. Adapun jin-jin turunannya, anak turunannya seperti manusia mati, ya. Semuanya mati, jin mati dan jin juga mengalami sakit penderitaan secara fisik ataupun psikis. Makanya mereka merasa takut juga, ya. Nah, qarin termasuk bangsa jin. Ma minkum illa wukila ilahi qarinun minal jin. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali akan diutus kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin. Ya. Nah, kalau orang ini mati, kemana qarinnya? Wallahu a'lam. Kita gak pernah nanya jin kemana qarin itu. Tapi apakah mereka mati juga? Ya enggak, untuk saat itu enggak. Ya, tapi nanti suatu saat mati. Tapi banyak qarin yang hidupnya lebih panjang daripada manusia yang didampinginya. Inilah yang kemudian suka bikin cerita yang aneh-aneh yang menjadi mitos di kalangan masyarakat. Karena qarin ini mendampingi dia sejak lahir, hafal segala-galanya, suaranya, karakternya, kebiasaannya, dia bisa meniru. Ya, makanya ketika orangnya mati, si jinnya ini kadang-kadang berupaya membelokkan akidah orang. Dia menjelma seperti orang yang sudah mati itu. Suaranya persis, wajahnya persis, kebiasaannya persis, segala macamnya persis. Seperti orang yang sudah mati. Padahal ini jin qarinnya. Orang-orang yang masih hidup menyangka, oh itu yang kemarin mati ngajung jurigan. Marakayangan. Gentayangan, tuh suaranya persis, wajahnya persis, kebiasaannya persis. Sehingga lahir keyakinan yang batil bahwa yang sudah mati bisa gentayangan, bisa keluar dari alam kubur. Ini kekeliruan yang luar biasa. Kalau ruh orang yang sudah mati bisa keluar dari alam kubur, niscaya gak ada ruh orang kafir yang mau tetap di alam kubur ya. Karena harus di apa? Di azab di alam kubur. Pasti lebih baik gentayangan aja. Ya, tidur di hotel bintang 7 gitu. Kalau umpah sayang ke anak istrinya pasti setiap hari nyamperin gitu. Neng ini bapak gitu ya. Ketika istrinya mau nikah lagi, wow. Jadi cekek kurang gitu kan. Kalau ruh yang sudah mati bisa keluar dari alam kubur. Enak saja ya. Kalau dia orang mukmin di alam kuburnya itu memperoleh nikmat kubur, ngapain ke dunia? Tapi kalau dia orang kafir, orang durhaka di alam kubur memperoleh azab kubur. Kalau bisa keluar lebih baik keluar, ngapain? Di dunia aja di penjara para narapidana kalau bisa kabur mah kabur ya. Ini dijaga ketat juga dengan risiko bisa mati kalau ketahuan. Ada ya yang berusaha kabur ya. Itu baru di dunia yang hukumannya tidak disiksa terus-terusan kan. Nah, di alam kubur disiksa terus-terusan. Kalau bisa kabur lebih baik kabur. Keluar dari alam kubur. sudah ngumpet di Hotel Bintang 7 aman sana ya. Ah, ini menunjukkan ruh tidak bisa keluar dari alam kubur ya. Nah, jadi kalau tahu ada orang yang sudah mati lalu malamnya ada, suaranya persis, jirimnya persis, kemudian segala-galanya persis, itu adalah jin qarin. Jin qarin bagi orang yang sudah mati tadi ya. Kalau ada yang ketemu begitu, marahi saja, dinasihati, didakwahi. Kamu tuh bangsa jin, jangan membelokkan akidah manusia loh, gitu ya. Takut kamu kepada Allah gitu. Nah, umpamanya kalau di suatu tempat nih, selalu ada yang muncul penampakan ya. Orang yang lewat ke sana selalu dijungjurigan, takut ya. Nah, kalau kita ditakdirkan lewat ke sana, hampiri, dakwahi. Saya enggak takut kepada kamu. Kamu jin qarin gitu. Takut kamu kepada Allah. Kalau enggak, Allah akan mengazab kamu. Dosa kamu berlipat membuat orang-orang jadi sesat. Ayo tobat kamu kepada Allah. Kalau enggak, saya bacakan Quran. Kamu mati nanti. Dijamin kabur itu. Kitanya. Hadiahnya lah. Gitu ya. Gitu. Ya, cukup sampai di sini. Penjelasan jin qarin. Besok kita lanjut lagi tentang neraka ya. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.